Hadis berikutnya, wa Nabi Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu qala laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tah tis'atu asyaf fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyatun, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid, semoga Allah meridainya, ia berkata, laqad inqata'at fi yadi, sungguh telah patah di tanganku, yauma mu'tah, pada hari peperangan perang mu'tah, tis'atu asyaf, 9 pedang. Fama baqiya fi yadi, sehingga tidak tersisa di tanganku kecuali safihatun yamaniyah. Safihah adalah pedang yang lebar, ya. Safihah ini pedang atau senjata tajam yang lebar. Yamaniyatun, yang dibuat atau berasal dari Yaman. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang perjuangan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Dan kita ketahui bersama siapa beliau. Beliau adalah seorang sahabat yang sampai dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Saifullah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Saifun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Nah, keberaniannya sangat terkenal. Kecerdasannya dalam mengatur strategi perang juga sangat terkenal, sehingga dalam peperangan tidak pernah kalah. Itulah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Namun demikian, Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk ia tetap hidup dan akhirnya meninggal tidak di medan pertempuran. Itulah yang namanya takdir. Kehidupan, kematian seseorang hanya Allah yang mengetahui, di tangan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang berperang tidak pasti mati, dan seorang yang tidak berperang tidak mesti hidup. Nyatanya adalah Khalid ibn al-Walid, berapa peperangan yang dia jalani, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Ia berperang bukan sebagai pasukan biasa, bahkan ia sebagai panglima perang, ya, yang memimpin peperangan. Namun ia tetap hidup dan ia meninggal pada akhirnya, ya, tidak di medan pertempuran. Pada perang Mu'tah, lihatlah bagaimana peperangan yang dia jalani. Dia bukan hanya mengatur strategi, tapi dia pun turun langsung dalam kancah pertempuran. Dia katakan bahwa sampai 9 pedang patah di tanganku. 9 pedang patah di tanganku. Sehingga tidak tersisa, kata beliau, kecuali hanya satu, yaitu safihatun yamaniyah, pedang yang lebar berasal dari Yaman. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Azza wa Jalla meridai beliau.